Perlahan terjatuh sendiri, hati yang telah lama menanti. Teruskan, janganlah berhenti. Walau pasti tiada bertepi, dan hadirmu merubah segalanya, membuatku meraih sempurna. Andai saja waktu pun merasa, jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Ruang dan waktu kan memudar, biar cinta yang...